أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين سيدنا مجلس يا الله مليكاً دنيا دن آخرة إن شاء الله. إخوات بالله، الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا menginginkan manusia selalu berada pada fitrah penciptaannya, yakni tercipta manusia untuk beribadah kepada Allah. Di dalam syarat-syarat la ilaha illallah, di syarat yang keenam, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menuliskan kata al-inqiyad. Al-inqiyad artinya ketundukan dan kepatuhan. Manusia bisa tunduk dan patuh kepada Allah memiliki sebab, sehingga tidak mudah orang takluk, orang ini tunduk patuh kepada sesuatu kecuali adanya sebab-sebab. Oleh karena itu, acap kali di beberapa kajian diarahkan hendaklah kita mencontoh salaful ummah, yakni para pendahulu. Sudah kita bahas tentang masalah salaf ini, di mana arti salaf menurut etimologi, menurut bahasa, dikatakan bahwa salaf di sini artinya pendahulu. Pendahulu. Namun menurut istilah atau terminologinya dikatakan bahwa inilah para sahabat. Sehingga tidak bisa orang mengikuti para sahabat kecuali memahami bagaimana sirah mereka, cara mereka beragama. Allah puji mereka dengan Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha pada Allah, sehingga tidak mungkin sorga bisa dimasuki kecuali dapat ridhonya Allah. Keridhaan Allah dalam agama Islam ada beberapa cara. Ima dengan mencontoh mutlak apa yang Allah perintahkan Rasul contohkan, atau menggapai ridhonya orang tua. Nah, ini karena enggak bosan-bosan buat kita orang laki-laki ini, sekalipun sudah menikah, berumah tangga, orang tua nomor satu. Jangan sampai dunia bikin silap mata. Mungkin usaha tidak berjalan, ya keridhaan orang tua, mungkin kita kurang silaturahim dan lain sebagainya. Subhanallah, ikhwan fillah. Para sahabat dikatakan salaful ummah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan khairudasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Sehingga tiga generasi utama ini yang dikatakan salaful ummah. Wajibnya kita merujuk kepada mereka, cara beragama mereka. Sudah kita memahami salafus salih, kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu memahami definisi ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini yang terjadi di masyarakat kita, semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga orang yang tidak mengerti akan makna ahlus sunnah wal jamaah mengikut saja atau mengekor. Mudah orang mengatakan saya keturunan Nabi, maka saya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi amaliyahnya mengajarkan orang meminta kepada kuburan, atau mengajarkan orang untuk berbuat bid'ah, mengadakan ritual-ritual khusus, mengadakan malam nuzulul Quran, bahwa peringatannya 17 Ramadan, sedang semua hadis mengenai Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran ketika Lailatul Qadar, kata Rasulullah, fi asril awakhir, 10 hari terakhir, yakni fi witr, dalam keganjilan, imma wahid wa isrin, 23, 25, atau 27, atau 29. Ini mutlak hadis sahih Bukhari meriwayatkan Rasulullah mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 10 hari terakhir ketika dikatakan ganjil atau witir, yakni malam ke-21, 23, 25, 27, 29. mana dalil yang mengatakan 17? Bahkan mereka berkeyakinan itulah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga banyak sekali ritual yang tidak merujuk kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, mereka mengatakan atau menisbatkan diri mereka sebagai Ahlus Sunnah. Kita akan bahas definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di dalam buku ini dikatakan bahwa mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Disebut Ahlus Sunnah karena kuatnya mereka berpegang kepada sunnah. Mereka beriktiba kepada sunnah Nabi dan para sahabat. Maka mereka dikatakan Ahlul. Ahlul Bait, pemilik rumah. Ahlul Diwan, pemilik kantor. Ahlus Sunnah, pemilik sunnah. Dinisbatkan mereka kepada kepemilikan akan sunnah karena memang mereka melakukan sunnah. Sunnahnya para sahabat, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu ahlu sunnah. Maka nanti ada qawaidus syar'i. Qawaidus syar'i ini artinya cara mengambil hukum syar'i. Banyak orang menisbatkan perbuatan ini baik, tetapi ulama mengatakan lau kana khairan la sabaqunal awwalun. Seandainya perbuatan ini baik, tentu para sahabat sudah melakukan. Jadi kalau mau dibandingkan antara diri kita dengan para sahabat, subhanallah. Rasul yang mengatakan kalau anfaqtum misla Uhudin dzahaban ma balagamu da ashabi wa latifa. Mau dibandingkan diri kalian dengan para sahabatku, kata Rasulullah, tidak akan pernah mampu. Kalian infakkan sebesar Jabal Uhud emas. Sahabatku cuma satu mud emas. Nilai pahala kalian yang sebesar gunung tidak akan pernah mengalahkan nilai pahala sahabat yang cuma satu mud. Ini dua tangan orang dewasa, wala nasifah, tidak pernah. Sehingga satu hal yang dikatakan tidak ada adab bahwa manusia mendahulukan para sahabat. Ya, Imam Bukhari ala Imam Malik bin Anas, ini ketika beliau ini di usia yang ke-7 tahun. Ini subhanallah, karena beliau orang yang menghafal Quran dalam asar beliau di usia yang ke-8-9 tahun. Sebelum beliau menghafal Quran, ini ibunya yang bawa langsung ke Rabi'ah bin Faruq bin Abi Bakar untuk belajar adab-adab Al-Quran. Adanya etika, karena orang menghafal Quran itu mudah buat yang pandai, tapi menjaga Al-Quran bukanlah hal yang mudah. Memang kalau kita ambil contoh orang berjuang kemerdekaan ini berat, berjuang berat. Yang lebih berat nanti mempertahankan kemerdekaan. Masuk ke kantor itu berat, saingan banyak. Udah masuk di kantor, bagaimana cara mempertahankan eksis kita dalamnya? Ini bukan hal yang mudah. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, tegaskan secara mutlak. Karena banyak orang yang mengaku ahlu sunnah, ulama menjelaskan ahlu sunnah adalah mereka yang berpegang kuat dengan sunnah Nabi atau ittiba, dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat. Jadi benar-benar mutlak mencontoh mereka dalam segala hal. Karena nanti ada hadis menjelaskan tentang tashabbuh. Tashabbuh ini menyerupai. Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Jadi Islam ini sudah mengatur sedetil-detilnya. Karena dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Dunia ini hanya sesaat, mataul ghurur, kenikmatan yang menipu, yang melalaikan. Lebih banyak manusia yang hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cenderung cinta dunia, benci sama yang namanya kematian. Padahal al-maut haq, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin, sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Di sini dikatakan as-sunnah menurut bahasa atau etimologi adalah jalan, cara. Apakah jalan itu baik atau buruk? Cara atau jalan as-sunnah secara bahasa. Sunnah ini sunnah orang tua kita yang terdahulu, kebiasaan, adat istiadat, dikatakan sunnah kalau menurut bahasa, ya, menurut bahasa. Kemudian adapun penjelasan ulama akidah mengenai sunnah, yakni istilah atau terminologinya, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita baca dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi suatu hadis. Telah ada pada untuk kalian contoh yang terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran diterjemahkan oleh hadis. Hadis yang mengatakan sallu kama raaitumun yusalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Karena demi Allah, salat ini adalah faedah, isti'anah, talabul ma'unah, meminta pertolongan kepada Allah. Banyak nanti manusia yang salat yang didapat cuma ruku dan sujud, kalau dia tidak merujuk kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang boleh mengatakan saya sudah salat, saya sudah puasa, saya sudah beriman, tapi Allah tetap mengatakan fawailul lil musallin. Celaka ini orang yang salat. Karena apa? Kesalahannya banyak. Apa salah satu kesalahannya? Dia tidak salat pada waktunya. Karena Rasulullah sudah menjelaskan idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sholat ini qomat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat sunnah kecuali yang wajib. Antum masuk ke masjid tahiyatul masjid 2 rakaat, kan? Antum sudah melakukan baru 1 rakaat, qomat berkumandang, batal sholat antum, langsung sholat wajib. Jadi jangan diteruskan. Mengenai pahalanya kita serahkan ke Allah. Karena ada hadis yang memansuh, hadis yang menghapus ini semua. Jadi mudah sekali kalau kita merujuk pada Rasulullah. Karena memang kita bicara sholat, kita bicara azan. Kita bicara sholat, kita bicara wudu. Kita bicara sholat, kita bicara kiblat. Ini contoh di sini, depan mata kita lihat ini. Ya, susunan sejadahnya ini menghadap sana. Tetapi ternyata kiblat ke sana. Ini satu pahala buat antum. Kalau antum bisa menjelaskan buat orang-orang yang mungkin tidak ikut kajian ini, supaya tidak salah kiblatnya. Ya, antum ada kompas itu ukuran dunia yang jelas gitu loh. Kemudian antum berikan tanda panah seperti di hotel-hotel atau di gedung-gedung ada tandanya. Insyaallah mudah-mudahan faedah. Karena memang salah satu rukun dalam sholat menghadap kiblat. Dan ana yakin enggak semua orang tahu. Karena kebanyakan dari mereka mungkin tamu yang tidak tahu ini akan mengikuti sajadahnya saja. Ya, wallahu musta'an. Kalau perbedaannya terlalu jauh akan fatal nantinya. Walaupun khilaf antar ulama, sementara dikatakan itu barat, labak sabi. Namun yang lebih sahih ketika tepat. Wallahu musta'an. Baik, kemudian ulama akidah ini mengatakan bahwa yang dikatakan sunnah adalah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat, baik tentang ilmu, i'tiqad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Sehingga dikatakan itu sunnah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah mencontohkan. Bagaimana mencontohkan Rasulullah? Rasulullah mencontohkan baik dengan perkataan, perbuatan, keputusan, dan semua cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai cara Rasul mendiamkannya pun sunnah. Rasul pernah melihat sekelompok manusia makan binatang sejenis kadal, biawak. Ya, mereka makan sementara Rasul tidak melarang, tapi beliau tidak mau memakannya. Ini menandakan bolehnya memakan barang tersebut. Kalau seandainya haram, Rasul akan larang. Tetapi Rasul orang yang mempraktikkan kebaikan dalam kehidupannya, bahwa beliau tidak ingin mencoba sesuatu yang beliau tidak berilmu. Sehingga kalau beliau orang dari Quraisy, yang beliau makan apa yang terbaik dari sana yang beliau makan. Untuk sesuatu yang belum jelas atau syubhat, beliau menjauhkan. Karena jenis biawak dan kadal, mungkin Allah musta'an, beliau ini memberikan satu kabar di mana kehidupannya yang tidak jelas, ima di air atau tidak. Sehingga kalau itu meragukan, beliau tinggalkan. Satu ilmu yang mulia, seandainya kita ini enggak gampang mencoba sesuatu yang tidak jelas. Ya, sehingga lakukan yang sudah jelas, yang halal. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Kemudian pengertian as-sunnah menurut para ulama, salah satunya yakni Ibnu Rajab Al-Hambali, di mana as-sunnah ini artinya jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi dan para khalifah yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah as-sunnah yang sempurna. Sehingga orang kalau mau ngomong ahlus sunnah yakni orang yang melakukan sunnah. Sunnah yang Nabi pernah lakukan. Ada orang mengatakan kami ini ahlus sunnah, Ustaz. Makanya setiap malam Jumat kami yasinan. Kami ini ahlus sunnah. Makanya kami ini kalau ada orang meninggal 3 hari kami tahlilan, 7 hari kami tahlilan. Kenapa kau katakan kamu ahli sunnah? Kan dari zaman Nabi Yasin dibaca. Alasan mereka seperti itu. Nah, Yasin surat, Al-Baqarah surat, Al-Waqi'ah, surat, suhuf, semua tertulis dalam lembaran-lembaran. Tetapi apakah Nabi pernah melakukan membaca Yasin setiap malam Jumat? Gitu loh. Sama sama orang yang sholat. Saya ahlu sunnah, saya sholat. Sholat saya ini pun dilakukan Nabi sejak dulu. Karena Nabi sholat. Nah, apakah Nabi sholat seperti kalian? Ini yang perlu dipelajari. Ternyata tidak sesuai. Karena Nabi sholat pada awal waktu. Nabi merapikan wudhunya. Tidak ada sholat kecuali dengan wudhu. Dengan bersuci, imam mandi, wudhu maupun tayamum. Ada orang mengatakan kami ahlu sunnah Ustaz. Makanya karena kami tinggal di Jakarta yang macet, ini kami berkeyakinan ketimbang tidak sholat, maka bolehnya kita menjamak waktu sholat katanya. Alasannya macet. Ini ada beberapa orang-orang pecahan dari Syiah ini. Mengatakan bolehnya menjamak ketimbang enggak. Bahasa mereka ketimbang tidak. Pun mereka mengatakan bahwa orang sakit itu Ustaz boleh dikosor ketimbang tidak sholat katanya gitu. Padahal orang sakit sholat sejak zaman Nabi sudah ada. Mereka menitik beratkan hanya pada sholatnya saja. Padahal kita ngomong sholat, kita ngomong cara. Kita ngomong sholat, ngomong kaifiat. Bagaimana Rasul mencontohkan? Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dan beliau contohkan, "Aqimi sholata lidzikri." Dirilah kalian untuk salat, untuk mengingat Allah. Jika mampu berdiri. Kalau dalam keadaan sakit, duduk. Hadis mengatakan, pahala orang yang salat diri dua kali lipat pahala orang salat duduk. Tapi kalau engkau sakit, duduklah. Kalaupun engkau tak mampu duduk, berbaringlah biljam dengan lambung. Kalaupun dengan lambung tidak mampu, terlentanglah. Kalaupun tidak mampu terlentang, berisyaratlah. Dan tidak ada satupun contoh Nabi mengurangi rokaat kecuali safar. Jadi kita ada nih, subhanallah. Ya, karena ada kemarin ada kajian di daerah Gempol sana, Kampung Rambutan itu. Sempat ada keributan karena guru-guru mereka ini dari keluarga Syihab ini subhanallah mengatakan bahwa diperbolehkan seperti itu. Subhanallah. Jadi mereka mengatakan ketimbang tidak. Padahal kalau kita merujuk ke hadis-hadis Rasulullah, kalau kita mengatasnamakan Ahlus Sunnah, beliau mengatakan bahwa acap kali azan berkumandang, beliau turun dari kendaraannya. Beliau sholat di atas tanah. Kemudian untuk sholat sunnahnya, beliau naik lagi ke ontanya, menghadap kiblat dan menyerahkan perjalanan pada onta, entah kemana. Tapi dahulukan kiblat. Sehingga ilmu bisa kita ambil di sini, bahwa semacet apapun, di bumi manapun, yang namanya kita waktu sholat adalah sholat. Sekalipun tidak mungkin. Gitu. Jadi gak ada istilah kata kosor, Nabi tidak mencontohkan. Nabi tidak mencontohkan sama sekali. Ini maka alangkah mulianya seandainya kita merujuk kepada sunnah Rasul. Maka Imam Tirmizi mengatakan satu hadis, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fil bid'ah." Berpegang teguh dengan sunnah lebih mulia ketimbang berijtihad dengan bid'ah. Jadi kalau kita berijtihad tentang sesuatu yang hal tidak mungkin, karena kalau udah masalah darurat dikembalikan ke diri kita. Kita yang lebih mengerti darurat atau tidaknya. Tapi hukum tidak terhapus, ya. Karena kemuliaan yang utama ikutin hukum. Kalau tidak mungkin kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada ijtihad kita. Nah, jadi seperti Mu'az bin Jabal ketika ditanya dengan apa engkau berhukum ya Mu'az, dengan Quran ya Rasulullah. Kalau tidak kau temukan di Quran dengan sunnah. Kalaupun di sunnah tidak kau temukan, aku berijtihad dengan pendapatku. Nabi memukul dadanya sambil mengatakan sadaqta ya Mu'az. Benar dong. Jadi dahulukan Quran wa sunnah, baru kita berijtihad. Jangan cari entengnya. Kadang-kadang kita suka ngegampangin. Subhanallah. Apalagi sebentar lagi ini musim pulang kampung nanti kan Ramadan ini. Subhanallah. Antum kenapa enggak puasa musafir, Ustaz? Ya alhamdulillah deh toh musafir memang boleh tidak puasa. Antum kenapa enggak sholat musafir? Ah, ini paling bahaya. Sudah musafir dia enggak puasa, enggak sholat pula, ini yang paling fatal. Tidak berilmu ya. Subhanallah. Ini beberapa pendapat para ulama tentang mengenai sunnah ya, mengenai ahlu sunnah tersebut. Kemudian jamaah, Jadi ahlu sunnah, ya ini orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ya ini beritiba mencontoh para sahabat Rasulullah dan para sahabat tabiut tabiin, tabiin wa tabiut tabiin, generasi yang tiga, ini ahlu sunnah, orang yang berpegang dengan cara mereka beragama. Kemudian al-jama'ah ini artinya menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini. Ini kalau istilah, ya kalau istilahnya ini, bahwa yang namanya jamaah adalah generasi dari umat ini, yaitu kaum sahabat. Walaupun makna jamaah bisa kalau menurut bahasa dikatakan adalah orang yang berkelompok, orang yang berkelompok. La sholata illa bil jamaah, tidak ada sholat kecuali dengan berjamaah. Ini menurut bahasa artinya kelompok, orang yang bersatu pada satu keyakinan. Tetapi kalau menurut istilah ulama, kata jamaah ini dirujukan kepada para sahabat, karena Allah berfirman, Inna Allah la yajma'u hadhil ummah ala dzalalah. Allah tidak mengumpulkan umat ini dalam kesesatan. Ijma'nya para sahabat maksum. Tapi para sahabatnya tidak maksum. Ya, yang maksum cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keputusan mereka maksum. Ali mengambil keputusan untuk mundur biar Muawiyah yang maju. Ini kebenaran, bukan pertentangan. Walaupun ditentang oleh orang-orang Khawarij, Ali bermusuhan dengan Utsman katanya, padahal mereka tidak pernah bermusuhan. Namun ada beberapa orang yang memiliki kepentingan, karena mereka mengatakan bahwa dengan adanya Ali kemaslahatan mereka bisa berjalan. Mereka jadikan Ali sebagai tameng untuk kepentingan mereka. Ini orang-orang Khawarij, orang-orang yang pertama kali membuat partai di dalam agama. Jadi tersebar di masyarakat bahwa ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan pada umatku rahmat. Ini satu kesesatan. Tidak ada yang namanya perbedaan adalah rahmat, karena Allah memerintahkan wa'tatimu bihablillah wala tafarraqu. Berpeganglah kalian, bersatulah kalian dengan tali Allah, ukhuwah Islamiyah. Jangan kalian berpencar. Nabi pun sudah mengatakan man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Yang hidup setelahku nanti akan bertemu dengan perbedaan. Sayara, melihat perbedaan. Melihat bukan melakukan. Melihat bukan melakukan. Sehingga salah kalau dikatakan perbedaan adalah rahmat, karena orang boleh melihat terjadi perbedaan. Tapi Nabi berikan solusi, alaikum bisunnah, hendaklah kalian kembali kepada sunnahku. Oh, sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin, abdu alaikum bin nawajis. Ya. Baik, jamaah, jadi mutlak dikatakan bahwa kalau menurut terminologi atau istilahnya, generasi pertama dari umat ini yaitu kalangan sahabat, tabiut tabiin, serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat karena berkumpul di atas kebenaran. Ada beberapa pendapat dari ulama salaf bahwa Imam Abu Syammah Asy-Syafi'i yakni berkata, perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran dan mengikutinya. Jadi bukan kita beragama menggunakan perasaan. Boleh bacaannya sama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sahabat pun baca. Tapi bukan sekedar hafal bacaannya, cara bacanya. Karena sahabat baca ini tidak pernah bersama-sama, kemudian nangis bareng, tidak ada. Ya, kelihatannya benar, tapi caranya, kita akan bicara cara. Nah, kalau bicara cara, inilah perbedaan nantinya. Nah, karena banyak sekali orang yang sholat tetapi tidak sesuai dengan Allah yang Allah inginkan. Sholat dia, toh mereka sholat. Allah katakan fawailul lil musallin, celaka ini orang yang sholat. Berarti sekian banyak dari orang yang sholat belum tentu Allah terima. Manusia mengatakan beriman kepada Allah, amana billahi wa bil yaumil akhir, wa ma hum bimumin. Lah, mereka tidak beriman. Sehingga kita mau ngomong ibadah ini masya Allah, sekehendak Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdah. Al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdah. Artinya adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Sehingga ada orang yang menerjemahkan yang namanya jama'ah pokoknya masa yang banyak. Memang menurut bahasa jamaah kelompok. Makin banyak ya makin besar ini jamaah. Tapi kalau di mata Islam yang dikata oleh sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yakni yang mengikuti kebenaran walaupun sendiri. Karena kadang-kadang orang dilihat dari mayoritasnya bukan minoritasnya. Padahal Allah kalau mau menguji manusia ya Allah pengen lihat ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang terbaik? Bukan terbanyak. Karena memang sunnahnya keadaan dunia ini yang namanya kebaikan selalu lebih sedikit. Toh bahasa Allah dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'iznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Karena memang ad-du'a mi'rajul mu'min, doa ini senjata buat orang yang beriman. Jadi bukan sekedar kekuatan fisik, pertolongan Allah. Karena kalau orang-orang kafir dia pikirkan fisik, perhitungannya di atas kertas ini fisik, jumlah dan lain sebagainya. Padahal takdir urusan Allah, kalau menang urusan Allah. Subhanallah. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Kita berkeyakinan bahwa adanya pertolongan Allah. Adanya pertolongan Allah. Sehingga jangan pernah dilupakan bahwa menang atau kalah ini urusan Allah, bukan urusan manusia. Jadi al-jamaah menurut sahabat artinya yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Sehingga jangan pernah kita takut merasa sendiri. Ya, kadang-kadang Ustaz, anak enggak enak sendiri, yang lain begini Ustaz, makanya daripada enggak enak mendingan kita begini deh. Subhanallah, hidup penuh keterpaksaan. Anak diundang acara bid'ah-bid'ahan Ustaz, kalau anak enggak datang nanti anak dimusuhin bagaimana? Ya kalau memang antum sekali menentang silakan. Karena memang Allah mengatakan illa man ukriha wa qulubuhu mutma'inun bil iman. Sekalipun dia berbuat kufur kalau hatinya menentang Allah Ghafurur Rahim. Tapi tidak setiap saat atau diulang-ulang terus. Hidup selalu dalam keterpaksaan, ini paling fatal. Dan ada dialog malaikat mengatakan alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kewajiban hijrah ini sampai kiamat, sampai kita mati, hijrah ini wajib. Kalau di satu tempat kita enggak bisa berbuat kebaikan, pindah. Kenapa mesti hidup dalam keterpaksaan? Kan kalau dikatakan hati menentang bukan stuck gitu loh. Adanya usaha. Karena kalau usaha izin Allah nantinya. Tapi kalau kita tenang-tenang saja, enjoy dengan perbuatan maksiat, subhanallah. Ini yang dikatakan malaikat akan bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajjiru fiha, hijrahlah di atasnya, carilah apa-apa yang Allah telah siapkan buat kita. Jadi jangan puas di situ saja, jangan. Jadi kalau digabungkan dari yang kita bahas tadi, yang namanya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Karena bid'ah ini seburuk-buruknya perbuatan. Ya, orang berbuat kebaikan mengatasnamakan Nabi. Ini paling fatal. Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, suruh ambil bangku duduk di neraka. Maka kalau orang ada yang mengatakan ni tahlilan, yasinan, sebentar lagi Isra Mi'rajan, nuzulul Qur'an dan lain sebagainya, ini dikatakan Rasul pernah melakukannya. Subhanallah, suruh ambil bangku duduk di neraka. Kenapa? Ibadah yang mereka lakukan tidak memiliki bekas sama sekali. Kenapa? Seharusnya ibadah yang dia lakukan ini adanya asal, adanya bekas. Tapi sekian banyak orang yang beribadah tidak memiliki bekas sedikit pun juga. Mungkin ya, sama dengan orang, sudah banyak orang yang sholat yang didapat cuma ruku dan sujud. Sudah banyak orang yang berpuasa yang didapat cuma haus dan lapar. Semua ibadah tidak memiliki bekas. Orang yang sebelum sholat dengan sesudah sholat tidak ada bedanya. Orang yang berpuasa setiap tahun kita ketemu Ramadan, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan menghadapi Ramadan dengan deg-degan, ruwet. Kenapa ada Ramadan ya Allah? Bayangin puasa-puasa, kerja dan lain sebagainya. Ya Allah, seakan-akan Ramadan sesuatu yang menakutkan. Subhanallah. Padahal demi Allah, ini pada zaman sahabat Ramadan waktu yang dinanti. Tidak ada bulan yang melebihi kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan kalau Ramadan mau habis, mereka kumpul di masjid, dirasakan detik berdetik dengan i'tikaf. Kalau kita kan bercahaya muka kita, Ramadan mau habis, enak deh. Lah selesai, 30 hari, ya Allah. Kangen ngopi gitu bagi-bagi, subhanallah. Kayaknya bangga gitu, merasa bahagia meninggalkan ibadahnya, paling fatal, padahal kita tercipta untuk ibadah. Maka kalau kita gak pahami satu-satu kayak gini, kadang-kadang kita sendiri gak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, anak pernah bahas, jangan kita ngomong Ramadan, jangan kita ngomong sholat. Ibadah yang paling gampang saja, senyum, kadang kita gak bisa meletakkan pada tempatnya. Ya, sama teman kantor kita manis, Allah apa kabar, sebulannya kita gak ketemu. Kalau ketemu istri, apa sih, jadi sih, ketemu orang tua, apa sih, coba subhanallah, senyum saja kita gak bisa meletakkan pada tempatnya. Ibu-ibunya pun begitu, kadang-kadang justru lebih senang senyum sama tukang sayur. Ya Allah Bapak, kok tumben kesiangan, sama lakinya orang, gak ada gunanya semua. Senyum saja gak bisa kita letakkan pada tempatnya, apalagi Ramadan, apalagi sholat, Idul Adha, korban, zakat. Wah, ini hal yang tidak ringan, ini berat kalau tidak dihadapi dengan ilmu. Ya, kita punya harta mati-matian, kerja sudah setahun, ya Allah setahun lagi, jadi zakat lagi cepat amat ya. Tapi macam-macam orang memang yang mau bertemu Ramadan ini, macam-macam modelnya. Ya, ada orang yang memang kesal dengan Ramadan karena beratnya puasa. Ada orang yang bahagia dengan Ramadan, yang bahagia dua model. Yang bahagia pertama, dia berilmu karena pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Yang kedua, bahagia karena memang dapat zakat, bagian zakat apa hakul ummah di bulan. Subhanallah. Enak nih start ini bulan nih. Mudah-mudahan saya masukan gede nih zakat dan lain. Ya subhanallah, kok bangga dizakatin. Padahal Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang diberikan rezeki oleh Allah dia infakkan. Berarti tangan yang di atas lebih mulia daripada tangannya di bawah. Alhamdulillah ya. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pun dikatakan dalam beberapa hal. Ini dikatakan mereka Ahlul Hadis atau Ahlul Athar, Ahlul Ittiba. Kemudian pula ada yang mengatakan bahwa At-Ta'ifah Mansurah, yakni golongan yang mendapatkan pertolongan Allah, atau Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, atau Ghuraba, orang yang asing. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini istilahnya macam-macam. Imma Ahlul Hadis, orang-orang yang mengikuti hadis. Ahlul Athar, yang mengikuti perjalanan para sahabat. Ahlul Ittiba, mutlak mencontoh secara totalitas. Kemudian dikatakan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ta'ifah, kelompok Mansurah yang ditolong. Kenapa mereka ditolong? An-Nasru ma'as sabri, kata Rasulullah. Pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Tentu mereka yang mencontoh Rasulullah tidak mungkin beragama dengan emosi, dan tidak ada pertolongan Allah kecuali dengan kesabaran. Kemudian dijelaskan tentang Ta'ifah Mansurah ini, Rasul pernah bersabda tentang makna At-Ta'ifah Al-Mansurah. La tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum 'ala dzalik. Rasul bersabda, senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah. Tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka, dan orang yang menyelisih mereka sampai datang perintah Allah, dan mereka tetap di atas yang demikian itu. Jadi Nabi sudah mengingatkan, la tazalu min ummati, akan selalu ada dalam golongan umatku ini sekelompok orang yang menegakkan perintah Allah. Jadi kita jangan pernah takut semua orang pelaku bid'ah. Ya Allah, Ustaz, di TV yang bid'ah banyak. Seakan-akan enggak ada orang yang berbuat baik. Lah, Nabi mengatakan la tazalu. La tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Tetap akan ada sekelompok golongan manusia yang membela menegakkan sunnatullah. Silakan mereka melakukan bid'ah, ya kita ingatkan. Caranya kita belajar. Jadi bukan menentang dengan emosi, yang ada timbulnya tafarruq. Karena memang Islam, Nabi pun menjelaskan bahwa al-ghuraba, makna al-ghuraba, orang asing, ya. Kata Rasulullah, bada al-Islam ghariban, fasaya'udu kama bada'a ghariban, fatubalil ghuraba. Islam awalnya asing, akan kembali asing lagi. Fatubalil ghuraba, maka beruntunglah buat orang yang asing. Contohnya, dulu orang mempraktekan sunnah ini jarang orang lihat. Orang lihat Nabi sujud di Ka'bah lama, kemudian dia memotong apa hewan korban untuk Allah jadi heran-heranan. Tetapi kemudian Islam ini rata. Idza ja'a nasrullahi wal fath, adanya Futuh Mekah, banyak manusia mempraktekan keislaman. Kemudian sekarang mulai datang lagi ghuraba. Antum praktekan sunnah, antum beda sendiri juga. Kenapa? Karena sekian banyak manusia yang jauh dari yang namanya sunnah. Sementara orang berbuat bid'ah, antum tidak. Toh yang berbuat bid'ah ini mayoritas. Antum akan jadi gharib, asing di antara mereka yang berbuat bid'ah tersebut. Alhamdulillah. Kemudian, sedangkan makna al-ghuraba adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika satu hari Rasulullah menerangkan tentang makna dari al-ghuraba, yakni unasun salihuna fi unasin su'in katsir may ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek atau orang-orang yang buruk dalam amalnya, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Ini subhanallah. Keyakinan para sahabat, tidak lelahnya mereka ini menyampaikan Islam kepada manusia. Tidak punya rasa takut. Kenapa? Karena memang Rasul sudah memberikan satu bocoran bahwa yang namanya orang-orang soleh ini yang berada di tengah-tengah orang yang buruk dalam amal ibadahnya, acap kali kebanyakan orang mendurhakainya. Maka Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am. Ali, satu orang saja yang Allah berikan hidayah melaluimu masuk Islam lebih mulia daripada onta merah. Onta merah di sini adalah harta yang paling mulia untuk orang-orang Arab. Sehingga kalau kita berdakwah, bukan kita diberkeyakinan pasti orang berubah, tidak. Karena hidayah urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi antum kalau sudah ngerti hukum, antum sampaikan ke keluarga, jangan dengan emosi. Karena antum tidak bisa merubah mereka, Allah yang merubah. Sudah sampaikan, doakan. Sisanya antum contohkan. Antum contohkan saja. Nah, jadi jangan cuma kita bicara tanpa contoh. Kadang manusia butuh contoh. Ini yang berat. Ini yang berat. Kita ceritakan tentang kewajiban sholat subuh berjamaah, tapi kita bangun pagi duluan tukang roti, ya kan? Ya orang nggak akan yakin dengan omongan kita. Ya, kita ceritakan tentang tahajud, boro-boro kita kenal tahajud. Paling kalau musim Euro 2008 ada fitnah. Kalau sudah begini, sehingga kita nggak mempertontonkan yang baik-baik. Subhanallah ya. Ya Allah, kita tentu dengan waktu yang ada aktivitas, silakan yang mau bertanya pun silakan. Akhir da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal yang mau bertanya yang ada aktivitas itu silakan. Ayo. Dia singgung tentang konsep berjamaah. Nah, begitu. Yang saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana membangun jamaah yang baik. Harus juga penerangan apa tadi? Apa prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah? Ayo. Itu saja. Terus bagaimana tentang sekarang ini dan kondisi sekarang ini umat dalam kesepakatan, nah, bagaimana kita menyatukan kembali. Oh. Baik, insyaallah. Al-jamaah seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Yakni yang mengikuti kebenaran walaupun engkau dalam keadaan sendiri. Kalau menurut bahasa etimologinya, al-jamaah ini adalah kelompok manusia. Ini kita jamaah. Orang kantor sini nih jamaah Bang Niaga. Jamaah mana? Jamaah itu sekelompok manusia menurut bahasa. Tapi kalau menurut Islam, yang dikatakan al-jamaah, karena jamaah diidentikan dengan kebaikan atau ibadah. Ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Kalau ngomong ibadah, ngomong contoh Nabi, sekalipun antum sendiri, kalau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum dikatakan jamaah. Antum dikatakan jamaah. Dan prinsip-prinsip di dalam agama Islam ini, bahwa kita wajib mengenal Allah, ya usulul salasah. Kita kalau kita seorang muslim wajib kita mengenal Allah. Jadi sholat kita pun ngerti, antum sudah sholat, sholat ke siapa, ke Allah, siapa Allah, hafalkan 99 nama Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya. Kemudian kalau orang ada yang bertanya, antum seorang muslim, antum harus kenal apa itu Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam engkau tunduk dan patuh dengan menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Dengan cara mentauhidkannya. At-tauhidu billah. Nah, ini Islam. Kemudian al-inqiyadu lahu bitta'ah dan dipraktikkan dalam bentuk ketaatan wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas dari perbuatan syirik. Sehingga di negeri kita banyak orang yang mengatakan ahlu sunnah tapi mengajarkan meminta kepada kuburan, kuburan wali, kuburan habaib, kuburan nabi, lah haram, kuburan sudah haram. Mereka orang-orang yang wafat yang membutuhkan doa kita. Bahkan disyariatkan assalamualaikum ya ahlul kubur. Bahkan Nabi acap kali mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. La yusma'u kalamullah. Tidak terdengar ayat Quran dibacakan. Orang di balik mengaku ahlu sunnah ngaji di kuburan. Ini kan fatal sekali kan? Wa iyadu billah wa na'udzu billah. Insyaallah kita enggak tergolong. Kemudian bagaimana caranya belajar kita? Bagaimana menyatukan umat ini? Tidak mungkin umat ini bersatu tanpa ilmu. Makanya antum perlu yakin bahwa agama ini ku ampusakum wa ahlikum na'am. Jaga dirimu dan keluarga. Kita enggak repot dengan aib orang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, Allah akan tanya tentang kepemimpinan kalian, bukan pemimpin kalian. Gitu loh. Jadi salat yang kita lakukan bukan orang lain yang merasakan kita. Kita dulu, baru keluarga, baru orang lain gitu. Karena kalau antum salat sekian puluh tahun tapi di rumah ditakutin karena galak dan lain sebagainya, la yastafa'u bi. Nabi mengatakan khairukum khairukum linnisaikum, sebaik-baik kalian wahai para sahabatku yang paling lembut dengan istri-istri kalian. Subhanallah. Ini kelemahan kita di Islam. Wallah musta'an. Wallah lain lain silakan. Naam. Apa? Itu yang apakah mereka membatalkan puasa untuk berpuasa atau boleh puasa? Dua hal terjadi ketika pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sedang safar, ima dia tidak berpuasa atau dia berpuasa dikembalikan kepada pelaku. Namun jauh lebih mulia kalau seandainya dia mau mengambil sedekah Allah. Cuma muskilah, permasalahan yang terjadi di negeri kita, orang mewajibkan safar di bulan Ramadan ini yang fatal. Ada satu hadis ketika Nabi menasihati kaum wanita, idza salat imra'ah khamsaha wa shamat shahraha wa hafazat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwabin sa'at. Kalau perempuan salat 5 waktu dirapikan, shom di bulan Ramadan, menutup aurat, taat pada suami. Kita bahas shom di bulan Ramadan. Shom di bulan Ramadan 29 atau 30 tergantung ru'yatul hilal. Tetapi banyak orang kalau mewajibkan safar di bulan Ramadan, jarang yang sampai 30 atau 29. Pun kalau tidak dibayar, enggak sampai tertutup haid atau safar, ya. Sehingga kalaupun dia harus safar, ya. Nah, ini yang disunahkan adalah membatalkannya karena adalah sedekah dari Allah, seperti qasar tadi. Allah a'lam bissawab. Ya khair, fadal, atau yang punya kesibukan silakan. Silakan. Nah. Nah, ini apa? Hijrah. Nah, kita kan bekerja mendukung apa riba itu. Nah, kalau kita udah bertobat, tapi kita masih susah untuk berriba gitu, tiba-tiba meninggal gitu, gimana? Inna malah amal bin niat. Wa inna malikul imrin manawa. Ya. Anak katakan, anak sudah bahas surat An-Nahl ayat 106. Ya. Itu satu dalil yang kuat sekali. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Sekalipun ada orang yang melakukan kekufuran tapi hatinya beriman, yang dia tentang karena dia memang tidak mampu, Allah Ghafurur Rahim, ya, sehingga dikembalikan ke antum. Namun ada ayat yang mengatakan pertanyaan malaikat kepada seseorang yang berbuat dosa sementara dia katakan kunna mustad'afina fil ard, kami ini dhaif, lemah waktu di dunia, enggak bisa berbuat kecuali mengiyakan sesuatu yang haram. Apa kata malaikat? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Gitu lah. Jadi terus berusaha untuk berubah. Ah, ini usaha ini kembali kepada si pelaku. Nah, karena kita enggak bisa mengatakan, "Lah, antum berhenti." Enggak bisa seperti itu. Antum yang tahu, antum sudah bisa berhenti belum? Jangan sampai justru antum keluar lebih mudharat. Ini yang paling fatal. Islam rahmatan lil alamin, laisa til mudaratan lil alamin. Islam ini rahmatan lil alamin, bukan mudaratan lil alamin. Kalau memang perubahan antum ini jadi hal yang lebih baik, berubah. Tapi kalau saat sekarang antum belum mampu, Allah ghafurur rahim insyaallah. Wallahu musta'an. Dikembalikan ke antum. Apa lagi? Nah, yang salat tadi masalah apa kalau kita kena macet. Nah, itu misalnya kita bawa bawa kendaraan macet di tol, nggak bisa berhenti, atau kita ikut kendaraan umum yang kita nggak bisa berhenti, itu gimana? Kalau untuk sekali-sekali mungkin ya terjebak ya tanpa disengaja, itu ijtihad larinya ya, darurat ya. Tetapi jangan sampai setiap saat darurat. Nah, kalau sudah begini kan antum sudah harus cari jalan keluar. Oh, berarti anak enggak pernah kebagian sholat maghrib karena mungkin macet. Mulai besok anak pulang setelah maghrib, gitu loh. Jadi tetap ada usaha. Kecuali memang antum sesekali tidak sengaja di luar dugaan antum terkena macet total. Allah ghafurur rahim. Ima antum sholat di atas kendaraan atau antum gelar sejadah di pinggir kendaraan tersebut. Gak ada masalah, itu ijtihad. Tapi jangan sampai setiap saat. Antum cari solusi gimana caranya nih, karena memang keadaan seperti ini. Mulai besok anak pulang nih habis maghrib saja. Selisihnya tuh cuma 1-2 jam saja, enggak jauh. Kan? Nah, kalau ini bisa dijawab. Ya, kalau misalnya sekali-sekali. Tidak ada contoh mengenai jaman. Yang bukan puasa. Ana mungkin lebih menyarankan antum sholat di atas kendaraan atau antum turun ke bawah, gitu lah. Berhenti. Gitu. Jadi karena memang tidak ada dalil menjamak sama sekali untuk orang yang bukan dalam keadaan musafir, sehingga tidak boleh kita buat sesuatu. Tetapi Rasul pernah mencontohkan ulama mengijtihadkan diperbolehkan sholat di atas kendaraan kalau di kapal atau di kapal laut di atas air. Sehingga ini lebih cenderung untuk diiyakan ketimbang menjamak. Nah, menjamak ini tersabut dengan perbuatan orang Syiah yang memudahkan segala sesuatu dan tidak diperbolehkan. Allah SWT. Salah. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.